Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran seputar akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sebagian pembahasan tentang beberapa perkara yang merupakan sarana atau wasilah yang bisa menyampaikan atau menjerumuskan seorang kepada kesyirikan, di mana tak kala seorang menggunakan wasilah ini bisa menjatuhkan orang tersebut kepada syirik kecil atau bisa menjatuhkan orang tersebut kepada syirik besar, tergantung kepada besar kecilnya ketergantungan atau keterkaitan hatinya kepada benda-benda tersebut. Di antara perkara atau sarana atau wasilah yang telah kita sebutkan yang bisa menjadi sarana kesyirikan, yang bisa mengantarkan seorang kepada syirik kecil atau syirik besar, adalah lubsul halqah wal khayt wan nahwihima biqasdi raf'il bala au daf'ihi, yaitu memakai kalung atau gelang atau cincin apa saja yang melingkar dan benang, dan selain daripada keduanya dalam rangka mengangkat bala, mengangkat penyakit atau musibah atau mencegahnya. Di antara dalil yang telah kita sebutkan tentang larangan seorang memakai gelang, kalung atau benang dalam rangka untuk mencegah musibah atau mengobatinya dari berbagai macam penyakit adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya dalam hadis tersebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang di tangannya ada cincin atau gelang yang terbuat dari kuningan. Dalam riwayat yang lain, ya, seorang tersebut yang memakai cincin atau gelang adalah sahabat Imran bin Husain itu sendiri. Kemudian melihat hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Apa yang kau pakai? Kemudian ya, orang tersebut atau sahabat Imran bin Husain mengatakan, "Qala minal wahina." Dari wahina. Wahina, ada sebagian menyebutkan ini adalah ya sebuah atau keringat yang sangat banyak yang menyerang pundak dan tangan. Ada juga yang menyebutkan yang dimaksud dengan wahina adalah penyakit yang menyerang lengan. Ya, penyakit yang menyerang lengan seorang. Yang biasanya disebutkan oleh sebagian para ulama ini hanya menyerang atau menimpa para laki-laki dan tidak pada para wanita. Jadi intinya beliau memakai gelang tersebut dalam rangka untuk mencegah atau mengobati penyakit wahina. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar penjelasan dari orang tersebut, yakni sahabat Imran bin Husain, dia mengatakan inzi'ha, lepaskanlah dia, lepaskanlah gelang atau kalung itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang atau kalung itu tidaklah menambahimu kecuali kelemahan. Fa inna kalau mita, dalam riwayat yang lain disebutkan lau mutta, fa inna kalau mita au lau mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Maka sesungguhnya kalau seandainya engkau mati atau meninggal dalam keadaan ya benda itu ada di tanganmu, berada ya pada sisimu, ma aflahta abadan, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang tidak mengapa, dan disahihkan oleh Al-Imam bin Hibban wal Hakim, dan disepakati hadis ini oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ada banyak faedah yang bisa kita ambil ya dari hadis ini, di hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Faedah yang pertama, nah, dan ini syahidnya terkait dengan pembahasan, anna lubsul halqah wa ghairaha il i'tisami biha minal amradi minasyirki. Faedah yang pertama atau pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya barang siapa yang memakai gelang atau kalung atau yang semisalnya lil i'tisami biha minal amrad, dalam rangka untuk melindungi dengannya dari berbagai macam penyakit, maka ini termasuk kesyirikan. Ya. Barang siapa yang memakai gelang, kalung atau yang semisalnya dalam rangka untuk melindungi dirinya ya dari berbagai macam penyakit, maka ini termasuk perbuatan kesyirikan. Bisa bentuknya syirik kecil, bisa pula bentuknya syirik besar. Tergantung besar kecilnya keterkaitan hati seorang kepada benda itu atau wasilah itu. Kalau dia hanya meyakini itu sebagai sebab saja, nah maka dia terjatuh kepada syirik kecil. Dan apabila dia meyakini lebih dari itu, tidak hanya sebagai sebab, ya begitu juga dia meyakini itu sebagai musabbib, secara zatnya bisa menyembuhkan tanpa bantuan atau perantaraan atau pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah an-nahyu 'anit tadawi bil haram. Larangan untuk berobat dengan perkara yang haram. Ya, larangan untuk berobat dengan perkara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain menyebutkan tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan hal-hal yang haram. Dan berobat tatkala kita sakit itu termasuk sebab tawakal kita kepada Allah, karena tawakal yang sebenar-benarnya, tawakal yang benar adalah tatkala seorang mengambil sebab terlebih dahulu kemudian dia menyandarkan hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang sakit ya, di antara bentuk tawakal yang benar adalah berobat terlebih dahulu. Cari obatnya yang bisa menyembuhkan, atau dengan sebab obat tersebut seorang bisa sembuh. Kemudian barulah dia bertawakal kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian yang ketiga, inkarul munkar wa ta'limul jahil. Ini telah kita sebutkan. Wajibnya melakukan ingkar mungkar tatkala kita melihat kemungkaran, dengan syarat ya kemungkaran tersebut benar-benar mungkar. Ya, oleh sebab itu ketika hendak atau ingin mengingkari sebuah kemungkaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmunya. Apakah perkara yang kita lihat itu, yang kita dengar, yang kita saksikan itu mungkar atau bukan, atau perkara yang diperselisihkan, ya. Jadi kita harus betul-betul mengetahuinya. Ya, kemudian juga tatkala melakukan ingkar mungkar itu dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, ya. Kemudian wa ta'limul jahil, wajibnya mengajari orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Nah, ini juga termasuk bentuk dakwah, ya. Tidak hanya seorang diperintahkan untuk berilmu, begitu juga dia diperintahkan untuk mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, yang wajib bagi dirinya adalah mendakwahkan ilmu yang telah dia dapatkan. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini adalah darurur syirki fid dunya wal akhirah. Ya, bahayanya kesyirikan baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Yang kelima adalah istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Yang kelima adalah istifsalu al mufti. Seorang mufti, seorang pemberi fatwa, meminta keterangan, ya, dan diterimanya sebuah maksud atau tujuan. Jadi tatkala kita melihat sesuatu sebelum kita menghukuminya, maka hendaklah kita menanyakan, ya, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Apakah dia lakukan dalam keadaan dia berilmu, dalam keadaan dia sengaja, tidak lupa, ya, siapa tahu dia tidak sengaja melakukannya, ya, atau khilaf, atau dia tidak tahu hukumnya. Kemudian faedah yang keenam dari hadis ini adalah anna syirka al-asgharah akbarul kabair. Bahwasanya syirik kecil itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Naam. Yang ketujuh, anna syirka la yu'zaru fihi bil jahli. Bahwasanya kesyirikan itu tidaklah diberikan udzur kepada orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui. Naam, kalau kita melihat ada orang yang melakukan kemungkaran, naam, dan bentuknya kesyirikan, maka hendaklah kita ingkari. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dengan keras karena perbuatan tersebut bukan dosa biasa. Bukan dosa kecil, ya, bukan, ya, dosa yang biasa-biasa, tapi dosa ini adalah dosa syirik. Dosa yang sangat dimurkahi, ya, oleh Allah jalla wa ala. Ini perkara yang pertama yang bisa mengantarkan seorang kepada dosa kesyirikan. Dan kita lanjutkan sarana yang kedua atau wasilah yang kedua yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah di sini, ta'liqut tamaim, menggantungkan jimat-jimat. Menggantungkan jimat-jimat ini pula termasuk sarana atau wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada dosa kesyirikan. Kemudian kata beliau, wahia kharazatun kanatil arabu ta'liquha ala auladiha yattakuna bihil ain. Yang dimaksud dengan tamaim kata beliau adalah kharazatun, yaitu sesuatu yang dirangkai, ya, biasanya disebutkan, ya, pada sebagian keterangan para ulama seperti dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Tamaim ini biasanya dari tulang belulang yang dirangkai, ya. Dahulu orang-orang jahiliyah membuat tamaim itu dari tulang belulang yang dirangkai atau dari biji-bijian yang dirangkai, ya, biji-bijian yang dirangkai, yaitu ini maksud dengan tamaim adalah kharazatun, ya, rangkaian seperti gelang atau kalung yang dahulu orang-orang Arab jahiliyah mengalungkannya kepada anak-anak mereka, memakaikannya kepada anak-anak mereka dalam rangka melindungi anak-anak mereka dengannya, dengan tamaim tadi, dengan jimat tadi, dari penyakit ain. Ya, dari penyakit ain. Dan ini masih kita jumpai, ya, sebagian perbuatan-perbuatan jahiliyah, dan ini tidak akan pernah ditinggalkan. Ya, memang zaman jahiliyah telah berlalu. Tidak ada lagi yang namanya zaman jahiliyah. Kalau ada orang yang mengatakan saat ini seperti zaman jahiliyah, ya, maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang batil. Dan secara tidak langsung, ya, dia telah memponis kafir kaum muslimin. Ya, secara tidak langsung dari ucapannya itu, dia telah menghukumi kaum muslimin, ya, sebagai orang-orang kafir. Kenapa? Karena zaman jahiliyah itu adalah zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud dengan zaman jahiliyah. Sebuah zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, dalam keadaan orang-orang itu kafir. Ya, maka kalau ada orang yang mengatakan, ya, zaman sekarang ini seperti zaman jahiliyah, secara tidak langsung dari ucapan itu, ya, nah, dia telah memponis, mengkafirkan kaum muslimin. Tetapi berbeda kalau dia hanya menyebutkan pada saat ini banyak, ya, sifat-sifat jahiliyah yang ada pada kaum muslimin, maka ucapan ini tidak mengapa, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkannya. Salah satun la yutrok ya la yatruk la yatruk la yatruk nahunna, tiga perkara yang tidak akan pernah ditinggalkan, atau empat perkara, arba'atun min umuril jahiliyah, tiga atau empat perkara, nah, dari perkara jahiliyah yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Di antara yang beliau sebutkan, niyaha 'alal mayyit, ya, niyaha, meratapi mayit, berlebih-lebihan, ya, di dalam, ya, naam, sedih ketika, ya, ditinggal mati oleh salah seorang keluarganya, sampai-sampai mungkin dia, naam, merobek-robek bajunya, memukul-mukul wajahnya, ya, maka ini bentuk-bentuk niyaha, ini termasuk perkara jahiliyah yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mesti ada yang melakukannya. Gitu juga al-fakhru bil ansab, seorang merasa bangga dengan nasab, ya. Dan yang lainnya, ya, di antara pula adalah al-istisqa'u bin nujum. Ya, al-istisqa' bin nujum, ya, meminta hujan dengan bintang. Nah, dari ucapan beliau ini, ya, beliau menyebutkan empat atau tiga perkara yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh, ya, kaum muslimin, yang termasuk dari sifat-sifat jahiliyah. Jadi kalau kita mengatakan, ya, di zaman ini banyak kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat jahiliyah yang masih dilakukan oleh kaum muslimin, seperti campur baur, ikhtilat, ya, tabarruj, ya, dan yang lainnya dari, ya, kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan jahiliyah. Jadi ini yang dimaksud dengan tamaim, ya, jimat, ya, yang dikalungkan oleh orang-orang Arab dahulu kepada anak-anak mereka dalam rangka melindungi anak-anak mereka dari penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan karena mata yang hasad. Ya, penyakit ain itu penyakit adalah penyakit yang disebabkan karena mata yang hasad. Bisa menyebabkan seorang anak menjadi demam, menjadi sakit. Bahkan ain ini disebutkan oleh sebagian para ulama tidak hanya bisa menyerang seorang, dia pula bisa menyerang barang. Ya, barang bisa rusak. Ya, karena dari mata-mata yang hasad. Maka oleh sebab itu, tak kala kita melihat, ya, anak-anak yang lucu misalnya, yang menggemaskan, pintar misalnya, ya, jangan lupa kita, ya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan Masya Allah, Subhanallah, Barakallah. Ya, tujuannya adalah agar kita tidak melemparkan penyakit ain ya, kepada anak tersebut. Ya. Jadi tak kala kita melihat sesuatu yang baik, bagus, ya, terkhusus pada anak-anak, jangan lupa kita na'am mengingat Allah. Ya. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah ya agar kita melindungi anak tersebut dari penyakit ain. Begitu juga kalau kita misalnya melihat saudara kita memakai pakaian yang bagus, doakan dengan ya doa dari Rasulullah, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mutsyahidan, atau ucapkan subhanallah masyaallah. Ucapkan ya pujian-pujian kepada Allah, atau memakai motor yang bagus misalnya. Nah, jangan sampai kita lupa atau sampai hasad. Ya, karena itu bisa menyebabkan penyakit ain. Ya, penyakit ain. Kemudian wayatal mihuna min asma'iha ayatimallahu lahum maqsudahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menghilangkan, kemudian digunakan dari nama tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan ya, tujuan mereka. Karena seorang yang melakukan sesuatu yang itu dimurkai Allah, dilarang Allah Subhanahu wa taala, dia bertujuan ingin mendapatkan kebaikan, ya malah sebaliknya. Ya, dia akan mendapatkan ya na'am bukan yang dia maksudkan. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa qad takunu tamaim min idhamin wa min kharazin wa min kitabati ghairil Qur'an wa nahwi dzalik. Terkadang jimat-jimat itu terbuat dari tulang belulang. Ya. Atau rangkaian-rangkaian kalung gelang. Wa min kitabati ghairil Qur'an, atau tulisan-tulisan selain dari Al-Qur'an dan yang lainnya. Terkadang orang menggunakan jimat ya, tulisannya sulit dipahami. Kadang pula ditalbis. Ya, ada tulisan ayat kursi. Kemudian disisipkanlah huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong, waw, mim, nun. Ya, dipotong-potong. Atau dibolak-balik. Ya, wa hadza la yajuz. Maka perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan. Wa qad yakunu al-mu'allaku min al-Qur'an, dan terkadang pula yang digantungkan itu, yang menjadi jimat itu dari Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an murni tanpa ditalbis, tanpa dicampur, disamarkan dengan ya tulisan-tulisan yang lain, murni Al-Qur'an. Ya, bagaimana hukumnya nanti akan disebutkan. Fa idza kana al-mu'allaku min al-Qur'an, maka apabila yang digantungkan itu, yang dijadikan jimat itu dari Al-Qur'an, faqad ikhtalafal ulama'u fi jawazihi wa adami jawazihi. Maka sungguh para ulama telah berselisih pendapat, ya, terjadi silang pendapat di tengah-tengah para ulama tentang bolehnya dan tidak bolehnya. Nah, ini kalau jimatnya dari Al-Qur'an, wa rajih adamu jawazihi. Pendapat yang benar, pendapat yang kuat ya tidak diperbolehkan. Saddan lidzari'ah. Tujuannya adalah na'am untuk menutup pintu kejelekan. Nah, sebelum kita bahas ya, alasan ya, kenapa na'am jimat dari Al-Qur'an juga tidak diperbolehkan, di sini ada beberapa ya perkara terkait dengan jimat. Ada jimat yang itu disepakati oleh para ulama tidak diperbolehkan dipakai. Ya, tidak diperbolehkan digunakan. Ya. Kalau jimat itu selain dari Al-Qur'an. Apakah itu dari biji-bijian ya, dari tulang belulang atau tulisan-tulisan ya, selain Al-Quran. Ini sepakat para ulama, jimat itu tidak diperbolehkan. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama kalau jimat itu berasal dari Al-Quran. Ini ada dua pendapat ya dari kalangan para ulama. Sebagian para ulama membolehkan ya kita menggunakan jimat dari Al-Quran. Yang menggunakan jimat dari Al-Quran. Sebagian lagi, dan ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya dari kalangan para sahabat, na'am, itu tidak membolehkan. Dan ini yang rajih, yang benar, yang kuat, yang aqrabu ilal haq, yang dekat dengan kebenaran. Walaupun jimat itu berasal dari Al-Quran, maka tetap tidak diperbolehkan. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa jimat dari Al-Quran juga tidak diperbolehkan. Yang pertama disebutkan di sini, saddan lidari'ah, untuk menutup celah atau pintu kejelekan. Ya, untuk menutup celah atau pintu kejelekan. Ya, khawatir kalau misalnya jimat dari Al-Quran itu dibolehkan, ini membuka pintu-pintu kejelekan yang sangat banyak. Bisa jadi orang akan menggunakan jimat-jimat yang lain. Ya, mengantarkan seorang ya menggunakan jimat-jimat yang lain. Belum lagi alasan yang lainnya. Yafdi, kemudian fa innahu yafdi ila ta'liqi ghairil Qur'an. Karena ini bisa mengantarkan seorang untuk menggantungkan menggunakan jimat selain Al-Qur'an. Ini alasan yang pertama. Ya, tujuannya adalah untuk menutup celah. Ya, untuk menutup celah yang bisa ya membuka pintu kejelekan. Dan ini disyariatkan di dalam Islam, segala sesuatu, segala wasilah yang bisa mencelakakan seorang, yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam jurang kebinasaan atau membuat rusak seorang, ya itu ditutup ya di dalam Islam. Jangankan melakukannya, ya jangankan melakukannya, mendekatinya saja tidak diperbolehkan. Ya, seperti misalnya ya na'am, wasilah-wasilah zina, berpacaran ya na'am, berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram ya tanpa hajah ya, dan yang lainnya. Atau misalnya kalau di pondok kita misalnya kalau mau diterapkan seperti penggunaan HP, Telkomsel, ponsel ya, hukum asal ya HP itu boleh, sesuatu yang mubah ya, sesuatu yang mubah. Nah, akan tetapi kalau bisa merusak santri maka tidak diperbolehkan ya. Bagaimana misalnya, kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya perkara yang mubah ini, ponsel ini, kita bebaskan di pondok kita ini, setiap santri boleh memegang HP ya, tidak akan lama ya pondok kita rusak. Ada yang main game, ada yang ya nonton YouTube, ada yang mungkin telepon-teleponan ya, rusak pondok. Oleh sebab itu dilarang ya, dan larangannya pun na'am tidak abadi, tidak terus menerus. Kalau antum sudah besar, sudah berkeluarga ya, sudah bisa menjaga diri antum, maka diperbolehkan kalau itu hajah. Tapi selama antum belajar, maka untuk sementara ya ditutup ya, untuk sementara ditutup. Begitu juga seperti dilarangnya antum keluar batas, hukum asal boleh, antum mau kemana saja silakan, mau ke arah atas, kanan, kiri, depan, belakang, hukum asal boleh ya, tetapi dalam rangka menjaga keselamatan antum ya, khawatir banyak hal-hal yang memudaratkan antum, maka ditutup pintu-pintu ini ya. Begitu juga yang lainnya ya, banyak di dalam Islam itu perkara-perkara yang mubah ya, kalau itu bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, maka segeralah ditutup. Dan ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada perkara-perkara yang mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mau kita harapkan, ya maka mudarat yang lebih kita dahulukan. Dalam artian kita tidak menggunakan barang tersebut kalau dia ya lebih mudaratkan daripada memberikan manfaat. Ini alasan yang pertama. Ya, kenapa jimat dari Al-Qur'an itu tetap tidak diperbolehkan dalam rangka untuk menutup celah ya, kejelekan-kejelekan. Dan alasan yang berikutnya adalah walannahum mukhassisun linusus almani'ah min ta'liqit tamaim. Bahwasanya ya, nas-nas yang datang itu khusus melarang dari memakai jimat. Ya, artinya larangannya umum. Ya, larangannya umum. Ya, disebutkan dalam ya hadis, nanti akan disebutkan innar ruqa wat tamaim wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya ruqa jampi-jampi. Ya, jampi-jampi yang dimaksudkan sini adalah ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah itu ada dua, nanti kita akan sebutkan pembahasannya. Begitu juga syarat-syaratnya. Naam. Wat tamaim, jimat-jimat itu dan pelet itu adalah kesyirikan. Larangannya umum. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan Al-Qur'an itu boleh. Itu tidak ada. Ya. Kalau misalnya ada dalil yang umum, tidak ada yang khusus, maka dikembalikan kepada umum. Ya, tidak bisa ditarik kepada yang khusus. Kecuali kalau ada dalil khusus dari yang umum, maka ditarik ke dalil khusus. Nah, di sini dalil tentang tamaim itu umum. Tidak ada keterangan bolehnya menggunakan jimat dari Al-Qur'an. Maka kalau tidak ada keterangan, berarti ya, baik jimat bukan dari Al-Qur'an maupun Al-Qur'an itu sama-sama dilarang. Kemudian alasan berikutnya di sini tidak disebutkan. Naam, alasan berikutnya disebutkan dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Naam. Itu bisa menjerumuskan seorang ya, apabila misalnya diperbolehkan menggunakan jimat dari Al-Qur'an, itu akan menjerumuskan seorang ke dalam istihza bil Qur'an. Ya, bisa menjerumuskan seorang di dalam merendahkan Al-Qur'an. Ya. Dari sisi mana? Bisa jadi kalau misalnya dia sedang buang hajat, jimat itu ada di dompetnya, ada di saku celananya. Ya, ketika dia buang hajat, ini juga terikut memasukkan ayat Al-Qur'an ya, di tempat-tempat yang kotor. Ya, di tempat-tempat yang kotor. Ya, maka ini bisa menjerumuskan seorang secara tidak langsung atau ya, sengaja atau tidak sengaja bisa menjerumuskan seorang merendahkan Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu para ulama ya, mensahihkan, menguatkan ya, jimat dari Al-Qur'an juga tidak diperbolehkan. Kehadisi Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya ruqyah itu, jampi-jampi itu ya, dan jimat-jimat itu, wat tiwalah, tiwalah ini adalah pelet ya, sebuah pengasihan yang bisa membuat katanya ya, anggapan mereka bisa membuat seorang suami cinta kepada istrinya atau membuat istrinya cinta kepada suaminya. Dan ini ya menjadi meluas penggunaannya, banyak digunakan oleh orang untuk memikat lawan jenis ya, memikat lawan jenis ya, di pelet atau yang semisalnya, di sihir, di hipnotis. Nah, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Di sini disebutkan innar ruqah, sesungguhnya ruqyah. Para ulama membahas ruqyah itu ada dua. Jampi-jampi ya, itu ada dua. Ada ruqyah yang diperbolehkan, ada ruqyah yang tidak diperbolehkan atau tidak disyariatkan. Ya. Nah, ada ruqyah yang diperbolehkan, ada ruqyah yang tidak diperbolehkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Nam la ba'sa birruqah ma lam takun syirkan." Ya, la ba'sa birruqah. Tidak mengapa dengan ruqyah itu, jampi-jampi itu, ma lam takun syirkan, selama tidak mengandung kesyirikan. Selama tidak mengandung kesyirikan. Dan ruqyah yang syar'i, ruqyah yang diperbolehkan itu mengandung tiga syarat. Ya, ruqyah yang syar'i itu disebutkan oleh sebagian para ulama mengandung tiga syarat. Yang pertama, ruqyah tersebut ya berasal dari Al-Qur'an atau doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meruqyah menggunakan Al-Qur'an. Ini boleh. Ya, ada beberapa ayat merupakan ayat ruqyah. Walaupun pada hakikatnya semua ayat dalam Al-Qur'an itu ya, bisa digunakan untuk meruqyah. Dari surat Al-Baqarah ya sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Semuanya itu ayat ruqyah. Hanya saja ada sebagian ayat yang itu biasa digunakan oleh Rasulullah dan para ulama untuk meruqyah. Nah, atau doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita gunakan ruqyah yang menggunakan Al-Qur'an atau doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua, ya diperbolehkan juga menggunakan bahasa selain Al-Qur'an selama tidak mengandung kesyirikan. Ya. Diperbolehkan menggunakan bahasa-bahasa selain Al-Qur'an naam selama tidak mengandung kesyirikan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah tidak boleh bergantung atau bersandar kepada sebab. Tidak boleh bergantung kepada bacaan yang dibaca oleh peruqyah. Ya. Tetap yang meruqyah bersandar kepada Allah, begitu juga yang diruqyah juga bersandar kepada Allah. Tidak boleh dia yang meyakini Al-Qur'an itulah yang menyembuhkannya. Ini bersandar kepada sebab dia. Ya. Dia bersandar kepada sebab. Nah, dia harus bersandar kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, dan apabila ya, syarat-syarat ini terpenuhi, maka ruqyah tersebut ya diperbolehkan. Nah, dan paling penting juga tak kala kita meruqyah itu jangan lupa ya menjaga hati kita, keikhlasan hati kita, ya, karena ini sangat berpengaruh nanti ya menyembuhkan seorang yang diruqyah, ya, itu terkait dengan hati kita. Pak, insya Allah semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita ikhlas tak kalah mengobati saudara kita, meruqyah saudara kita, ini akan sangat membantu kita ya di dalam yang mengusir jin yang ada pada saudara kita atau penyakit yang ada pada saudara kita. Dan jangan lupa ya, kalau untuk kita ya menguatkan tawakal kita, bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak kala meruqyah. Ya, jangan kita menyandarkan dengan banyaknya hafalan kita. Jangan kita menyandarkan dengan kekuatan kita. Jangan kita menyandarkan dengan bagusnya bacaan kita. Tak kala kita meruqyah, kita harus kuatkan tawakal kita kepada Allah. Begitu juga ya, kalau misalnya yang diruqyah itu masih bisa untuk kita ya nasihati. Sebelum diruqyah, kita nasihatkan untuk dia bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia bertawakal bersandar kepada pembaca ruqyah, pembaca ayat itu. Ya. Karena ini sangat berpengaruh nantinya na'am di dalam kesembuhan. Ya, biasanya wallah ta'ala biswab, terkadang orang meruqyah itu kurang manjur ya, susah untuk menyembuhkan yang diruqyah. Ya, bisa jadi keikhlasannya kurang. Ya, keikhlasannya kurang. Ya, bisa jadi juga tawakalnya kurang. Ya, tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala kita meruqyah, penting menjaga niat, menjaga keikhlasan lillahi ta'ala, ya. Kemudian juga menjaga tawakal kita kepada Allah. kuatkan tawakal kita. Mau sebesar apa jin yang mengganggu kita, mengganggu saudara kita, kalau kita bertawakal kepada Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia dan jin itu sendiri, ya, fa insya Allah dengan sebab itu, ya, dia akan hilang, ya, dia akan lari dari seorang, ya. Dan yang paling bagus adalah meruqyah diri sendiri, tidak minta diruqyah. Yang paling bagus itu kalau kita merasa ada sesuatu yang memasuki tubuh kita, atau terkadang kita ditampakkan dengan penampakan-penampakan aneh, ya, atau kita sering dikasih was-was, atau jelas-jelas dia kadang memasuki kita sehingga kita kadang kesurupan, tidak sadar. Paling bagus kita meruqyah diri kita sendiri. Ya, kita baca ayat-ayat ruqyah, jangan lupa pula. Nah, melakukan zikir pagi dan petang. Fa insyaallah dengan sebab ini, ya, kita akan sembuh, ya, dari gangguan-gangguan jin. Ya, sedikit ya mengisahkan, ya, dahulu ada salah seorang ikhwah kita. Nah, dia bercerita secara langsung. Nah, dia lama mondok di Sufi. Ya, bertahun-tahun dia mondok di sana sampai katanya dia diustadkan dan badannya tuh banyak jin katanya. Ya, sudah banyak jin. Kalau setiap kajian kita butauhid, cerita dia, itu badannya panas. Ya, setiap ya kali mendengarkan kajian tauhid, badannya panas, tidak nyaman. Ya, kalau cerita dia memang dulu diisi jin katanya, banyak jin. Tapi alhamdulillah dia memutuskan untuk tidak minta diruqyah. Ya, dia tiap hari meruqyah diri sendiri. Alhamdulillah. Ya, kabar terakhir ya dia cerita, "Naam, sekarang sudah badannya sudah nyaman, sudah sembuh total." Jadi yang paling bagus itu ya kita tidak minta diruqyah. Karena ada hadis yang memakruhkan hal ini. Ya, memakruhkan ini. Ya, seorang yang minta diruqyah itu salah satu sebab yang mencegah seorang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya. Jadi kalau kita merasa kita sering was-was, ya, sering mungkin ya naam dimasuki jin, atau mungkin kita sering melihat sesuatu yang aneh, ya, jangan lupa kita berzikir. Kalau dia memang betul-betul sering masuki kita, tubuh kita, ya hendaklah kita banyak-banyak berzikir, meruqyah diri sendiri, amalkan zikir-zikir yang ada. Fa insya Allah dengan sebab ini, ya, syaitan tersebut akan lari dari orang tersebut. Jadi ini naam syarat-syarat ruqyah yang syar'i, syarat-syarat ruqyah yang tidak diperbolehkan. Adapun di dalam hadis ini, innar ruqo, sungguhnya ruqyah itu termasuk kesyirikan. Namun yang dimaksud dengan ruqyah di sini adalah ruqyah yang tidak syar'i. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah membolehkan ruqyah. Ya, la ba'sa bir ruqo ma lam takun syirkan. Dalam hadis yang lain beliau menyebutkan la ruqyah illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan humma, penyakit demam. Ada dua penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Naam, la ruqyah, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan demam. Sebagian para ulama menafsirkan, ya, ucapan beliau ini, tidak ada ruqyah yang lebih manjur, yang lebih menyembuhkan, kecuali digunakan untuk penyakit ain atau humma. Sebagian lagi menafsirkan, ya, dahulu ruqyah itu diperbolehkan hanya untuk penyakit ain dan humma. Kemudian setelah itu mansukh, ya, diperbolehkan untuk berbagai macam penyakit terkhusus, ya, dari penyakit-penyakit akibat gangguan jin. Ya, akibat gangguan jin. Nah, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Wan Uqbah ibnu Amir, dan hadis yang lain terkait dengan masalah jimat ini adalah hadis dari sahabat Uqbah bin Amir marfu'an, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Wa hadhihi nususun 'amatun la mukhassisun laha. Dan ini adalah nas-nas, dalil-dalil yang umum, yang tidak ada pengkhususannya. Ya, jadi tidak ada di sana jimat yang diperbolehkan. Sebagaimana yang kita sebutkan, semua jimat, apakah itu dari Al-Quran atau di luar Al-Quran, semuanya sama hukumnya. Yang rojih, na'am, tidak diperbolehkan dengan alasan-alasan yang telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan untuk pembahasan malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada poin berikutnya, dari wasilah atau sarana yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.